Safia si MS Record SR Pro ya King Song Monolo. Halo Mas Arya. Wow. Halo, kita belum bertemu. Kayak ngono lho, Cah. Loh. Kambe aku pengen korang, ya. Pengen. Pengen. Remuk cok, MC ini remuk. Di Pamerita. Sampean pengen pacarnya sampean nang endi? Eh, enggak duwe. Iki. Yuk. Putri. Ya. Ini kasih kata yuk. Oh iya. Ayo dulur. Mau? Special New Satria. Putri Fortuna. Cintaku hanyalah kepadamu, sayangku hanyalah kepadamu. Kasihku engkaulah cintaku, sayangku engkaulah hidupku. Cintaku dan cintamu satu, sayangku dan sayangmu satu. Sayangku, engkaulah hidupku. Cintaku dan cintamu satu, sayangku dan sayangmu satu. Sayangku, engkaulah. Baik, terima kasih sang maestro dan juga pencipta lagu, juga big boss kita malam hari ini, Nyusatria.